Tiba saatnya kita akan berpisah, pergi mencari jalan yang berbeda. Bukan terus melangkah, meninggalkan semua cerita lalu. Dan hari ini ku duduk sendiri, ku tatap megah pada senyumanmu saat kita masih berdua, tertawa bersama membagi rasa. Mungkinkah kau ingat juga, atau kau lupakan semua masa-masa yang indah dulu saat kita berdua. Ku ingat selalu sinar di matamu seiring dengan gelak dan tawamu, tidak lagi membekas dalam, namun cukup untuk ku kenang selalu. Oh, mungkinkah kau ingat juga, masa-masa yang indah dulu. Mungkinkah kau ingat juga, atau kau lupakan semua masa-masa yang indah dulu saat kita berdua. Mungkinkah kau ingat juga, atau kau lupakan semua masa-masa yang indah dulu. Mungkinkah kau ingat juga, atau kau lupakan semua masa. Berdua.